Mereka berbeda dengan akidah kaum muslimin. Zakat mereka berbeda dengan zakat kaum muslimin. Amalan-amalan mereka berbeda dengan amalan-amalan kaum muslimin. Maka mereka pun menjadi orang-orang yang kafir. Lianna sunnata bayanul qur'ani, karena sesungguhnya as-sunnah merupakan penjelasan terhadap al-qur'an. Fala na'rifu tafasil as-salati walal zakati walal sawmi walal hajji alal wajhil masyru'i alladhi nassa alaihi al-Qur'anu illa bisunnati. Maka kita tidak mengetahui perincian-perincian tentang salat, zakat, puasa maupun haji dalam bentuk yang disyariatkan, yang disebutkan oleh Al-Quran, melainkan dengan sunnah. Wa man radda sunnata faqad radda al-Qur'ana. Dan barang siapa menolak sunnah, maka sungguh ia menolak Al-Quran. Hadza dalilun ala makanatis sunnati indallahi wa inda rasulihi wa indal mu'minina. Inilah dalil yang menunjukkan kedudukan sunnah di sisi Allah Ta'ala, di sisi Rasulnya, dan di sisi orang-orang yang beriman. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-imam al-barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa'alam anna al-ahwa'a kullaha radiyatun tad'u ila as-sayfi. Dan ketahuilah bahwasanya hawa-hawa nafsu seluruhnya akan binasa. Hawa-hawa nafsu mengajak kepada pedang, yaitu memberontak kepada pemerintah, menumpahkan darah kaum muslimin. Wa arda'uha wa akfaruha ar-rawafidu wal mu'tazilatu wal jahmiyatu. Dan hawa nafsu yang paling rendah dan paling kafir adalah pemahaman Syiah Rafidah, pemahaman Mu'tazilah, dan pemahaman Jahmiyah. Fa innahum yuriduna annasa 'ala at-ta'tili waz-zandaqati. Karena sesungguhnya mereka, orang-orang Syiah Rafidah, Mu'tazilah, dan Jahmiyah, mereka menginginkan manusia berada di atas peniadaan sifat-sifat Allah Ta'ala dan kezindikan. Qala asy-syarihu hafizahullahu Ta'ala Al-Syeikh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullahu Ta'ala mengatakan, yatahaddathul muallifu عن شر البدع وخطرها على الأمة في دينها ودنياها. المؤلف الإمام البربهاري رحمه الله تعالى menyebutkan tentang keburukan bid'ah-bid'ah dan bahayanya terhadap umat ini, baik dalam agamanya maupun dunianya. Fahiya syarrul umuri, maka kebid'ahan merupakan perkara yang paling buruk. Kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi kulli khutabihi aw julliha amma ba'du, fa inna khairal hadithi kitabullahi wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarral umuri muhdatsatuha, wa kullu bid'atin dalalatun. Sebagaimana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa mengucapkan dalam seluruh khutbah-khutbah beliau, atau dalam mayoritas khutbah-khutbah beliau. Adapun setelahnya, maka sungguh ucapan yang terbaik adalah kitabullah, petunjuk yang terbaik adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang paling buruk adalah perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama ini, dan setiap kebid'ahan merupakan kesesatan. Fal bid'u dalalun wa halakun wa hiya syarrul umuri, maka kebid'ahan-kebid'ahan merupakan kesesatan dan kebinasaan, dan ia merupakan perkara yang paling buruk. Fahiya sababu fi dalalil firaqil halikati wa sababun fi tafriqil ummati wa sababun lidukhulin nari wa sababun fi sallis suyufi wa safkid dimai. Maka kebid'ahan-kebid'ahan merupakan sebab kesesatan golongan-golongan yang binasa, dan sebab terpecah belahnya umat ini, sebab masuk ke dalam neraka, dan sebab terhunusnya pedang-pedang dan tertumpahkannya darah-darah. Fama akhtaraha wa adarraha fid dunya wad-dini, maka betapa bahayanya dan betapa bermadaratnya kebid'ahan-kebid'ahan terhadap dunia maupun agama. Fahiya taqudu ahlaha ila sallis suyufi hatta al-murji'atu yarawna sallas sayfi wahum min abradin nasi fi babit takfiri wal mu'akhadati bidhunubi wa ma'a dhalika yaquduhum syarruhum wa bid'atuhum ila sallis suyufi. Maka kebid'ahan-kebid'ahan akan menggiring para pelakunya menuju menghunuskan pedang. Bahkan orang-orang Murji'ah sekalipun, mereka berpandangan untuk menghunuskan pedang. Padahal mereka termasuk di antara manusia yang paling dingin dalam bab pengkafiran dan dalam bab menghukum dengan sebab dosa-dosa. Bersamaan dengan itu, keburukan mereka dan kebid'ahan mereka, orang-orang Murji'ah, menggiring mereka untuk menghunuskan pedang, yaitu memberontak kepada pemerintah dan menumpahkan darah kaum muslimin. Al-Khawariju sallus suyufa wal-Jahmiyatu kadhalika wa qutila za'imuhum Jahm ibn Safwana fi ma'rakatin ma'al khawariji wa hakadha. Orang-orang Khawarij, mereka menghunuskan pedang-pedang. Orang-orang Jahmiyah demikian pula. Dan pemimpin mereka, orang-orang Jahmiyah, terbunuh, yaitu Jahm bin Safwan, dalam sebuah peperangan bersama orang-orang Khawarij, dan demikian seterusnya. Tajidu ahlal bid'i taquduhum bid'uhum ila al-khuruj 'ala al-mujtama'at al-islamiyyati wa sallis suyuf 'alayhim. Engkau mendapati ahlul bid'ah, kebid'ahan-kebid'ahan mereka menggiring mereka kepada memberontak terhadap masyarakat Islami dan menghunuskan pedang kepada kaum muslimin. Fakhatarul bid'i fid dunya wal akhirati ifsadun fid dunya wa halakun fil akhirati wal 'iyadzu billahi. Maka bahaya kebid'ahan-kebid'ahan di dunia dan di akhirat. Kebid'ahan-kebid'ahan merupakan perbuatan merusak di dunia dan merupakan kebinasaan di akhirat. Wal'iyadzu billah. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Karena inilah Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, seluruh perkara-perkara yang diada-adakan dalam agama ini merupakan kebid'ahan, dan setiap kebid'ahan merupakan kesesatan, dan setiap kesesatan berada di dalam neraka. Yaqulu wa arda'uha wa akfaruha ar-rawafidu wal mu'tazilatu wal jahmiyatu. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, dan kebid'ahan yang paling rendah dan paling kafir adalah Syiah Rafidah, Mu'tazilah dan Jahmiyah. La syakka anna ahlal bid'i yatafawatuna fis syarri wad dalali. Tidak ada keraguan bahwasanya ahlul bid'ah bertingkat-tingkat dalam keburukan dan kesesatan. Fayati ala ra'si ahli dalali ar-rawafidu thumma al-jahmiyatu thumma al-khawariju thumma al-mu'tazilatu. Maka datang dalam urutan pertama orang-orang yang sesat adalah orang-orang Syiah Rafidah, kemudian orang-orang Jahmiyah, kemudian orang-orang Khawarij, kemudian orang-orang Mu'tazilah. Wal Qadariyatu wal Murji'atu syarrun lakinnahum dunaha ula'i. Orang-orang Qadariyah dan Murji'ah merupakan keburukan, akan tetapi mereka di bawah mereka ini, di bawah Syiah Rafidah, Jahmiyah, Khawarij dan Mu'tazilah. Yaqulu fa innahum yuriduna an-nasa 'ala at-ta'tili waz-zandaqati. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala mengatakan, karena sesungguhnya mereka, yaitu orang-orang Syiah Rafidah, Mu'tazilah dan Jahmiyah, ingin agar manusia berada di atas peniadaan sifat-sifat Allah Ta'ala dan kezindikan, yaitu kemunafikan. Ya'ni al-jahmiyata wal-mu'tazilata wal-rawafidha wa ghairih wa ghairahum, yaitu orang-orang Jahmiyah, Mu'tazilah, Syiah Rafidah dan selainnya. Yad'u an-nasa ila ta'tili sifatillahi tabaraka wa ta'ala wa ila ifsadil kathiri minal aqaidi wal'iyadhu billahi. Mereka orang-orang Syiah Rafidah, Mu'tazilah dan Jahmiyah mengajak manusia untuk meniadakan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala dan untuk merusak banyak dari perkara akidah. Wal'iyadhu billah. مثل الإيمان بعذاب القبر والصراط والميزان والشفاعة أشياء كثيرة أشياء متواترة من السنة ينكرونها ويضلون الناس عنها. Seperti mengimani siksa kubur, sirat, timbangan amal, syafaat, banyak perkara. Perkara-perkara yang mutawatir dari as-sunnah mereka ingkari. Dan mereka menyesatkan manusia dari perkara-perkara tersebut. وبعضهم يجره مذهبه إلى الزندقة. Dan sebagian mereka mazhabnya menyeretnya kepada kezindikan, kemunafikan. أهل الزندقة يندسون في صفوف الروافض والجهمية. Orang-orang zindik menyusup ke dalam barisan orang-orang Syiah, Rafidhah dan Jahmiyah. Fa ayyu zindiqin yuridul kaida lil islami wal muslimina yajidu majalan fasihan fi awsatir rawafidhi wal jahmiyati. Maka orang zindik manapun, orang munafik manapun yang ingin berbuat tipu daya terhadap Islam dan kaum muslimin, ia mendapati tempat yang luas di tengah-tengah orang-orang Syiah, Rafidhah dan orang-orang Jahmiyah. Wa kathirun min haula'i zanadiqati la tajiduhum illa fi sufufir rawafidhi wa fi sufufil jahmiyati wa fi sufufis sufiyati. Dan banyak dari kalangan orang-orang zindiq ini, orang-orang munafik ini, engkau tidak mendapati mereka kecuali di dalam barisan orang-orang Syiah, Rafidhah dan di dalam barisan orang-orang Jahmiyah serta di dalam barisan orang-orang Sufi. وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى خُطُورَةِ الْبِدَعِ وَشَرِّهَا وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Dan ini menunjukkan bahayanya kebid'ahan-kebid'ahan dan keburukannya, وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. فَلِهَذَا يَجِبُ التَّمَسُّكُ بِالْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ والعض عليها بالنواجذ والحذر كل الحذر من البدع ولا تستخف منها بشيء فإن الصغير منها يجر إلى الكبير. Karena inilah wajib berpegang teguh dengan Alkitab dan Sunnah dan menggigitnya dengan gigi-gigi geraham serta menjauh sejauh-jauhnya dari kebid'ahan-kebid'ahan, dan janganlah engkau menganggap remeh sesuatu pun dari kebid'ahan-kebid'ahan, karena sesungguhnya yang kecil dari kebid'ahan-kebid'ahan tersebut akan menyeret kepada yang besar. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab.